kitabut thaharah, yakni masuk ke penjelasan rukun Islam yang kedua, yaitu iqamus shalah, menegakkan salat, salat lima waktu. Dari sini beliau masuk kepada pembahasan thaharah, bersuci, karena syarat sahnya salat adalah bersuci. Beliau mengatakan kitabut thaharah. Faslun, tayyib, kitab ut-taharah, fasal tadi. Kemudian kitab ut-taharah, wa amma sholatu, nah, jadi kami ulangi, kita beliau, ini masuk ke kitab ut-taharah, masuknya dari pembahasan rukun Islam yang kedua. Kata beliau, wa amma sholatu, adapun sholat, nah, falaha syurutun tataqaddamu alaiha, maka salat memiliki syarat-syarat yang mendahuluinya. Faminha, maka diantaranya, diantara syarat-syarat yang mendahului salat, at-taharah, bersuci. Adapun syarat-syarat salat yang lainnya akan dibahas ya secara lengkap nanti pada kitabus shalah. Nah, adapun syarat yang pertama dibahas secara detail sekarang, dan dari sini masuk ke dalam pembahasan kitabut thaharah secara khusus. Ya, karena ini syarat yang pertama dari syarat-syarat sahnya salat. Nah, yang merupakan apa? Rukun Islam yang kedua, yaitu iqamus shalah, menegakkan salat, salat lima waktu. Nah, faminha thaharah. Di antara syarat-syarat sahnya tersebut adalah thaharah, bersuci. Naam at-thaharah, yakni suci. Naam. Suci dari apa yang dijelaskan nanti? Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. La yaqbalullahu salatan, Allah tidak akan menerima salat bi ghairi tuhurin, tanpa tuhur, tanpa bersuci. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih. Faman lam yatatahhar min al-hadathil akbari wal asghari wan najasati fala salata lah. Oleh karena itu, man lam yatatahhar, barang siapa tidak bersuci, min al-hadath al-akbar, dari hadath besar, wal asghar, dan hadath kecil, wan najasah, dan dari najis, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, yakni salatnya tidak sah, berdasarkan hadith tadi. Tayyib, apa yang dimaksud dengan thaharah? Thaharah lughatan, secara bahasa, an-nadhafah. Secara bahasa, ditinjau dari segi bahasa, makna thaharah adalah an-nadhafah, yakni kebersihan. Ya. Thaharah secara bahasa maknanya kebersihan, an-nadhafah. Secara bahasa penggunaannya, jika dikatakan tahura ats-tsaubu min al-qadar, tahura tsaub min al-qadar, yani tanadhafa, na'am, al-tsaub min al-qadar, yani pakaian itu bersih ya dari kotoran. Nah, jika dikatakan tahura, yani bersih, nah, bersih dari kotoran. Nah, itu maknanya secara bahasa. Adapun at-taharah sebagai suatu istilah fi syara', taharah sebagai suatu istilah dalam syariat, maka kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti', wa fi syar'i, dalam syariat, tutlaku ala ma'nayain. Istilah taharah dimutlakkan penggunaannya ya atas dua makna. Al-awwal, makna yang pertama, aslun, dan ini yang pokok, ini taharah yang pokok. Ya, kebersihan, kesucian yang pokok, yang dasar. Wa huwa taharatul qalbi minas syirki fi ibadatillah, yaitu bersihnya kalbu, sucinya kalbu dari syirik dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ghil, bersihnya kalbu, sucinya kalbu dari al-ghil, dari kedengkian. Wal-baghdha, kebencian, li'ibadillahil mu'minin, terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, karena seluruh hamba yang beriman, yang bertauhid, diikat persaudaraan seiman dan seideologi. Sama-sama hamba Allah yang bertauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepatutnya, seharusnya saling mencintai satu sama lainnya. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bersihnya kalbu, sucinya kalbu dari syirik ya dalam peribadatan kepada Allah, dan kedengkian, kebencian terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Naam. Wa hiya ahammu min taharatil badan, dan ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih penting, lebih urgen daripada kesucian tubuh. Bal la yumkinu, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bal la yumkinu an taquma taharatul badani ma'a wujudi najasis syirk, bahkan tidak mungkin kesucian tubuh dihasilkan dan tidak mungkin tegak, yakni tidak teranggap, percuma, ma'a wujudi najasis syirk, bersama keberadaan najis syirik. Kalbu seseorang ya bernajis dengan najis kesyirikan, maka tidak ada gunanya badannya, tubuhnya bersih, suci. Nah, dari hadas, dari najis, tetapi kalbunya penuh dengan kesyirikan. Yani kalbunya najis. Nah, jadi tegaknya kesucian tubuh ditentukan oleh adanya kesucian kalbu. Suci dari makna yang disebutkan tadi, dari syirik. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najas. Hanyalah sesungguhnya kaum musyrikin itu najis. Dalam surat At-Taubah ayat 28. At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najas. Hanyalah sesungguhnya kaum musyrikin itu najis. Nah, akan kita pelajari nanti bahwa makna ayat ini, kaum musyrikin najis, maksudnya najis maknawi. Najis secara maknawi, yakni kalbu mereka yang najis, syirik mereka, ya, kekufuran mereka, itu yang disifati najis. Adapun tubuh-tubuh mereka, ya, adapun tubuh-tubuh mereka tidak najis. Nah, tubuh-tubuh mereka tidak najis secara hissi, fisik tidak. Nah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina la yanjus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin tidak akan ya menjadi najis. Ini juga hadis ini kita akan dapatin nanti pembahasan nanti, bahwa fisik muslim mukmin ya fisiknya suci, tidak najis, hayyan wa mayyitan, baik ketika hidup maupun setelah mati. jenazah itu, ya, na'am mayat, na'am suci, tidak najis. Tayyib, bahkan yang rajih begitu pula fisik musyrik kafir secara fisik suci. Nah, tetapi yang najis adalah kalbunya karena kekufurannya, kesyirikannya. Nah, ini penjelasan yang pertama dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu taharah, taharatul qalb. Nah, kesucian kalbu, dan ini yang merupakan pokok seperti yang kita dengar. Al-thani, kata beliau, far'un, cabang. Wahia at-taharatu al-hissiyah, yaitu kesucian fisik. Adapun at-taharatul ma'nawiyah tadi, kesucian ma'nawiyah, kesucian kalbu dari syirik, sudah kita bahas, itu asal. Nah, itu asal karena itu akidah. Nah, itu tauhid. Yang kedua, far' cabang, yaitu at-taharatul hissiyah, kesucian fisik. Naam, yaitu kesucian dari hadas besar dan kecil, dan kesucian dari najis. Ini yang dibahas dalam fiqh. Dan pembagian istilah, ya, istilah syariat dibagi menjadi usul dan furu'. Hal itu benar, dan itu ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu kita dapatkan dalam kitab-kitab beliau menetapkan ini. Naam, dan kita juga mendapatkan dalam kitab-kitab Sa'di mengatakan usul, furu'. Usul maksudnya adalah masalah-masalah akidah, tauhid dan yang lainnya. Ya, yang pokok-pokoknya kembali kepada 6 rukun iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan itu tauhid, dan pembahasan akidah yang lainnya ini rukun-rukun iman berikutnya. Nah, kemudian furu', yaitu fiqh. Mulai dari salat yang syaratnya adalah taharah, bersuci. Nah, salah satu syaratnya taharah, salat, puasa dan zakat, puasa, haji. Nah, 5 rukun Islam pokok-pokoknya. Nah. Tayyib, usul dan furu'. Jadi syariat kita meliputi usul dan furu'. Usul adalah akidah, tauhid dan yang lainnya, pokoknya adalah 6 rukun iman. Kemudian furu', cabang-cabangnya adalah masalah-masalah fiqh, mulai dari taharah, ya, salat dan seterusnya. Nah, pokok-pokoknya adalah 5 rukun Islam. Nah, yakni pembagian ini ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, As-Sa'di rahimahullah, kita dapat dalam kitab-kitabnya menggunakan istilah ini. Nah, juga ulama, Ibnu Utsaimin rahimahullah, ana nukil sekarang dari Syarh Al-Munti, pembahasan beliau mengatakan as fara'. Nah, Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali menjelaskan masalah ini di akhir kitab Al-Bayan. Bayan lima fi nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili min al-khalal wal-ikhlal. Bagian akhir bantahan terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili, faedah beliau sebutkan di sana bahwa Ibnu Taimiyah menetapkan pembagian ad-din menjadi usul dan furu'. Jadi pembagian ini benar, tidak masalah. Yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dibantah oleh ulama, yaitu kaum Mu'tazilah, dan yang sejalan dengan mereka yang membangun hukum yang batil di atas pembagian usul dan furu'. Membangun hukum yang batil di atas pembagian usul dan furu'. Nah, bukan berarti ketika dikatakan ini usul, masalah akidah ini furu', salat dan yang lain, kemudian dikatakan jika mengingkari usul, kafir. Jika mengingkari furu', tidak kafir. Wah, tidak bisa. Mengingkari salat 5 waktu, kafir. Nah, misalkan. Mengingkari puasa Ramadan, kafir. Mengingkari zakat mal, kafir. Jadi, ya, hukum-hukum tersebut, hukumnya sama antara mengingkari usul dan furu'. Adapun membedakannya, ini yang batil. Nah, Jadi yang batil adalah apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan yang semisalnya yang membangun hukum di atas pembagian ini. Adapun pembagiannya untuk pemilahan ada masalah-masalah usul, ada masalah-masalah furu'. Naam, maka ini tidak masalah. Baik. Bisa difahami? Sekarang kita masuk. Jadi yang masuk dalam pembahasan fiqh adalah fara', yaitu at-thaharul hissiyah, kesucian fisik. Naam, ini yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah di sini pada matan yang telah kita baca tadi, ya, yaitu min al-hadatsil akbar wal asghar wal najasah, suci dari hadats besar, hadats kecil dan najis. Naam. Jadi di antara syarat sahnya salat, naam, syarat yang pertama yaitu at-taharah, kesucian fisik yang meliputi apa? Suci dari hadats besar, hadats kecil, yani suci dari hadats dan najis. At-taharah minal hadats wan najasa, suci dari hadats dan najis. Hadats terbagi dua, hadats besar, hadats kecil. Baik. As-Sa'di rahimahullah berarti dengan ini menetapkan bahwa suci dari hadats dan najis syarat sahnya salat. Nah, suci dari hadats besar dan kecil syarat sahnya salat, ini benar. Baik. Suci dari najis akan kita bahas. Bahwa suci dari najis, ya, yang rajih tidak sampai pada tingkatan syarat seperti halnya suci dari hadas besar dan kecil. Kecuali jika mau diistilahkan sebagai syarat dalam arti wajib, jika sengaja ditinggalkan, sengaja membiarkan ada najis di tubuh atau di pakaian atau di tempat sholat, ya, dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengetahui, kemudian sengaja membiarkan, sholat tidak sah. Naam. Namun apabila lupa atau tidak tahu, maka ini dimaafkan. Dari sisi ini, sebagian ulama mengatakan ini tidak bisa dikatakan syarat. Karena apabila lupa membersihkannya, menyucikan najis itu, atau tidak tahu di situ ada najis, ya, kemudian sholat dan sadar atau mengetahui setelahnya, maka sholat tetap sah dan tidak ada kewajiban mengulang. Sehingga sebagian ulama hanya mengatakan suci dari najis bukan syarat, tetapi katakan wajib. Tidak sampai pada ketingkatan syarat. Tidak seperti suci dari hadas besar dan kecil, itu memang syarat. Tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan lupa, ya, maka tidak dimaafkan. Nah, kita akan pelajari rinciannya nanti. Di sini As-Sa'di rahimahullah menyebutkan hadis la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin sebagai dalil bahwa at-tahara suci, ya, adalah syarat sahnya salat. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Dan beliau memaknai ini meliputi suci dari hadas besar, hadas kecil dan najis. Ya, memang maknanya umum suci, ya, ini dari hadas besar dan kecil dan najis. Seandainya tidak ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa suci dari najis bukan syarat, ya, yaitu hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat dengan mengenakan sendalnya dan di telapak sendalnya ada najis dalam keadaan Nabi tidak sadar, tidak tahu. Di tengah sholat berlangsung, datang Jibril AS memberitahukan Nabi AS bahwa di telapak sendalnya ada najis. Kemudian Nabi AS melepaskan sandal itu tanpa membubarkan sholatnya. Nabi melepaskan sandalnya tanpa membatalkan dan membubarkan sholatnya, dalam arti bergerak, yakni bertindak melepaskan sandalnya, itu gerakan yang ringan dan sedikit, ya, bukan gerakan yang banyak yang membatalkan sholat, ya, sambil lanjut sholat. Nah, Ini menunjukkan bahwa jika tidak tahu, tidak sadar, dimaafkan berarti bukan syarat. Nah, hadis ini yang disebutkan Sa'di rahimahullah dikeluarkan oleh Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan lafaz la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Nah, rincian takhrij riwayat yang disebutkan Sa'di rahimahullah, lafaz ini la tuqbalu salatun bighairi tuhur, salat tidak akan diterima tanpa bersuci dari hadas tepatnya ya. Hadis ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma riwayat Muslim. Nah, riwayat Muslim. Tayyib. Kemudian datang pula hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddaa. Ini yang muttafaq alaih. Ini yang muttafaq alaih. Sebatas penelitian kami menelusuri riwayat-riwayat ini, maka hadis dengan lafaz la tuqbalu salatun bighairi tuhur, lafaz yang disebutkan di matan Manhajus Salikin wa Sa'di rahimahullah, itu riwayat Muslim hadis Ibnu Umar. Riwayat Muslim hadis Ibnu Umar. Nah, di sana ada hadis lain, hadis Abu Hurairah. Itu muttafaq alaih. Lafadznya, la tuqbalu salatun, naam, la tuqbalu salatu man ahdatha. La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddo'a. La tuqbalu salatu man ahdatha. Tidak diterima salat orang yang berhadath. Hatta yatawaddo'a, hingga dia berwudu. Ini riwayat yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada riwayat Al-Bukhari ada tambahan lafaz, yakni hadis Abu Hurairah ini tadi ya, yang muttafaq alai dengan lafaz tadi, ada tambahan lafaz khusus dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan lafaz qala rajulun min hadramaut. Seorang pria dari Hadramaut. Hadramaut itu salah satu wilayah di Yaman. Seorang pria dari Hadramaut berkata, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Hai Abu Hurairah, apakah hadats itu? Yani orang itu tanya kepada Abu Hurairah ketika mendengar Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, "La tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddaa." Tidak diterima salat seseorang yang berhadats hingga dia berwudu. Orang itu bertanya kepada Abu Hurairah, minta penjelasan, "Mal hadats?" Apa itu hadats yang Allah tidak menerima salat seseorang jika dia berhadats sampai dia berwudu? Dijawab oleh Abu Hurairah, qal fusaun au duratun. Fusaun au duratun. Fusaun, kentut tanpa bunyi. Duratun, kentut yang berbunyi. Itu kata Abu Hurairah. Hadats adalah fusa, buang angin, kentut, tapi tanpa bunyi. Au durat, atau buang angin, ini kentut yang berbunyi. Artinya, tidak ada bedanya, ya, berbunyi atau tidak, yang penting keluar angin. Nah, begitu pula, tidak ada bedanya, berbau atau tidak, yang penting keluar angin. Berarti seseorang berhadas. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini mengatakan hadas adalah buang angin. Ya. Bukan berarti pembatasan hadas hanya itu, tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan salah satu contoh hadas, dan itu hal yang biasa dari kalangan salaf, ya, dari kalangan kaum salaf menjelaskan suatu perkara, ya. Terkadang hanya menyebutkan contoh. Nah, sebagai acuan. Nah. Bukan berarti menyebutkan suatu definisi yang jami' mani' yang meliputi seluruhnya bahwa hadats, bahwa perkara tersebut ada demikian dan demikian lengkap seluruhnya. Nah, terkadang hanya menyebutkan, biasa mereka menyebutkan contoh saja. Seperti Abu Hurairah sekarang, hanya menyebutkan salah satu contoh hadath. Bukan berarti hadath definisinya itu. Dan hadath terbatas dengan itu. Tidak. Ini salah satu contoh hadath. Naam. Adapun definisi hadath secara lengkap, definisi yang sifatnya jami' mani', jami' artinya definisi yang meliputi seluruh bagiannya, ya, mani' artinya menghalangi yang bukan bagiannya untuk masuk ke dalamnya. Maka definisinya diantaranya, definisi yang disebutkan Al-Uthaymin rahimahullah dalam Al-Syarhul Mumti'. Naam. Kata beliau, al-hadath, definisi hadath, kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Al-Syarhul Mumti'. Al-Uthaymin rahimahullah termasuk hebat dalam memberikan definisi. Naam. Yani kita sering mendapati definisi beliau jami' mani', definisi yang berhasil mewakili yang lainnya. Naam. Beliau mengatakan wasfun al-hadath wasfun qa'imun bil badan yamna'u min as-salati wa nahwiha. Wasfun qa'imun bil badani yamna'u min as-salati wa nahwiha mimma tushtaratu lahu at-taharatu. Mimma tushtaratu lahu at-taharatu. Wasfun qa'imun bil badan artinya suatu sifat keadaan yang terjadi pada tubuh. Nah, suatu sifat, kondisi, keadaan yang dialami oleh tubuh. Yamna'u minas salati, yang menghalangi dari sholat. Suatu sifat, keadaan, kondisi yang dialami oleh tubuh yang menghalangi dari sholat. Wa nahwiha, dan semisalnya. Mimma tushtaratu lahu taharah, dan semisalnya dari ibadah-ibadah yang tushtaratu lahu taharah, dipersyaratkan penyelenggaraannya, pelaksanaannya suci. Ya. Ibadah-ibadah yang dipersyaratkan penyelenggaranya, pelaksanaannya wajib suci dari hadath. Apabila seseorang berhadath, yakni tubuhnya mengalami keadaan, kondisi, ya, tersebut, maka dia terhalangi dari sholat. Nah, jadi ini hadath. Sifat, keadaan, kondisi yang dialami oleh tubuh yang menghalanginya dari sholat dan ibadah selain sholat yang dipersyaratkan harus suci darinya. Tayyib. Ini definisi hadath. Dan ini mewakili yang lain. Nah, sudah cukup mewakili untuk mengenal makna hadath. Tayyib. Ibn Uthaymin rahimahullah juga menjelaskan bahwa ini asal makna kata hadath. Makna yang kita dengar tadi ini asal makna kata hadath. Jadi hadath itu adalah maknanya kondisi tubuh, keadaan tubuh. Nah, sifat yang dialami oleh tubuh. Nah, yang menghalanginya dari sholat dan semisalnya dipersyaratkan suci. Nah, terkadang pula kata hadath itu digunakan sebagai istilah dari penyebab hadath itu sendiri. Nah, ini perhatikan. Supaya bisa memahami, ya, keterangan-keterangan ulama atau bisa memahami pembicaraan supaya tidak bercampur. Nah, supaya tidak bingung bahwa terkadang kata hadath juga digunakan sebagai istilah dari penyebab hadath itu sendiri. Nah, sehingga dikatakan misalkan buang air besar hadath. Buang air kecil, hadath. Nah, Tadi kita dengar dari Abu Hurairah, ya, yaitu buang angin hadas. Yakni buang air, ya, buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu dikatakan hadas. Artinya ini penyebab hadas. Dengan sebab seseorang buang air, air besar, berak atau buang air kecil kencing, buang angin, kentut, berbunyi atau tidak, berbau atau tidak, itu merupakan penyebab tubuh mengalami hadas. Jadi ketika dikatakan bahwa buang air, buang angin, itu hadas, artinya itu penyebab hadas. Nah, bukan hadas itu sendiri. Karena hadas itu sendiri, apa definisinya tadi? Hadas, apa yang dimaksud hadas? Hadas adalah keadaan tubuh. Kondisi tubuh yang dialami oleh tubuh yang terhalangi dari sholat. Artinya semisalnya mempersyaratkan suci. Yang dipersyaratkan suci. Keadaan tubuh hadas itu. Nah, adapun buang air, buang angin itu tindakan, perbuatan. Nah, itu penyebab tubuh mengalami hadas. Dan kata hadas digunakan untuk dua-duanya. Pada asalnya, kata Ibnu Utsaimin, pada asalnya hadas maksudnya keadaan tubuh yang mengalami hadas. Tetapi juga hadas digunakan untuk membahasakan penyebab hadas itu sendiri, katakan hadas. Oleh karena itu Abu Hurairah ketika ditanya, "Mal hadas?" Ya Abu Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menyebutkan contoh penyebab hadas, yaitu kentut. Nah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha," pada hadis Abu Hurairah tadi. Allah tidak menerima salat salah satu dari kalian apabila dia berhadas. Ya, apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Kata Ibnu Utsaimin, makna hadis apabila dia berhadas maksudnya penjelasan tentang penyebab hadas. Apabila berhadas melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya mengalami hadas, yaitu jika dia buang air besar, buang air kecil, buang angin, atau hadas yang lainnya. Bisa difahami? Naam. Dengan demikian, jelas sekali dari hadis Ibnu Umar, riwayat Muslim, yang disebutkan di matan, dan hadis Abu Hurairah, muttafaq alaih, dengan lafaz, "La yakbalullahu salata ahadikum, idha ahdatha tatawaddu'a," jelas bahwa bersuci dari hadas, hadas besar dan kecil adalah syarat sahnya sholat. Barang siapa sholat tanpa bersuci dari hadas besar dan kecil, sholatnya tidak sah. Baik sengaja maupun tanpa sengaja. Tanpa sengaja maksudnya lupa. Lupa jika dirinya ya berhadas. Dia lupa berwudu. Dia lupa mandi. Mandi suci. Tidak dimaafkan. Nah, ketika dia ingat, dia harus ulangi seluruh sholat yang dia laksanakan tanpa wudu dan tanpa mandi suci, semuanya wajib dia ulangi ketika dia sadar, meskipun sudah sekian hari. Nah, begitu pula tidak dimaafkan apabila dia jahil, tidak tahu hukum, ya, tidak mengerti hukum. Hanya saja untuk pembahasan jahil yang tidak tahu hukum, ya, yang wajib dia ulangi adalah yang waktunya masih hadir saat itu. Nah, ketika dia mendapat ilmu, diajari, dan dengan itu dia mengetahui hukum bersuci, maka dia harus bersuci dan mengulangi sholat yang masih hadir waktunya. Nah, adapun yang sudah berlalu waktunya, maka terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang jahil terhadap suatu hukum dimaafkan salat yang telah lalu. Seperti al-musi fi salati, sahabat yang tidak tahu tata cara salat yang benar, ya. sholat sampai 3 kali disuruh ulang oleh Nabi SAW. Tidak bisa-bisa kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya, ya, hal-hal yang merupakan syarat dan rukun sholat. Tetapi Nabi tidak memerintahkan dia mengulangi sholat-sholat yang lalu. Nah, yang hadir saja waktunya. Begitulah hadis wanita yang mustahadah, yang menyangka dirinya terus-menerus mengalami haid. Ya, tidak pernah suci dan menyangka dia haid terus. Padahal haidnya hanya beberapa hari. Sementara ya, mayoritas hari-harinya dalam sebulan itu yang keluar darah sebenarnya itu penyakit. Namanya istihadah, itu sudah bukan haid. Tetapi dia menyangka itu haid seluruhnya dan dia tidak sholat. Kemudian dia datang minta fatwa kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengajari dia, ya, membedakan mana yang haid dan mana yang istihadah. Nah, yang dia duduk berhenti sholat adalah di masa haidnya. Adapun sisanya itu penyakit. Nah, maka di situ dia wajib sholat. Tetapi Nabi tidak menyuruh dia mengulangi hari-harinya yang dia tinggalkan sholatnya. Nah, beda dengan lupa. Adapun lupa, lupa wudu atau mandi, tahu hukum ya, ini sudah tahu hukum bahwa bersuci adalah wajib. Ya, hanya saja dia lupa berwudu, dia lupa mandi. Maka sekian sholat yang dia lewati, meskipun sekian hari dalam keadaan dia lupa wudu, dia lupa mandi. Nah, dan yang tasawwar, yakni yang tergambar, biasanya terjadi sampai beberapa hari itu lupa mandi. Nah, itu biasa terjadi. Lupa mandi junub misalkan. Nah, sehari dua hari baru sadar. Nah, adapun wudu sesuatu yang terulang-ulang. Nah, yang jelas apabila lupa maka tidak dimaafkan dan wajib diulang seluruh yang telah lewat. Nah, dan di sini ana nukil sebagai faedah dalam kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah, dalam kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah, yakni kumpulan fatwa-fatwa Al-Imam As-Sa'di pada halaman 156. As-Sa'di rahimahullah ditanya, apakah orang yang sholat dalam keadaan junub karena lupa, ia berkewajiban mengulang sholat? As-Sa'di menjawab, ya, wajib mengulangi menurut kesepakatan ulama. Nah, beliau menjawab wajib mengulangi menurut kesepakatan ulama. Wallahu a'lam. Rinciannya tadi apabila waktunya memang masih hadir ini jelas. Nah, dan begitu pula untuk yang waktunya telah lewat, ya, yang telah lalu, itu pendapat jumhur ulama. Nah, jumhur ulama mengatakan wajib diulangi meskipun yang waktunya telah lewat. Nah, karena syarat. Jelas-jelas Nabi mengatakan apa? Jelas-jelas Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tuqbalu salatun bighairi tuhur, salat tidak diterima tanpa bersuci. La yaqbalu, hadits Ibnu Umar riwayat Muslim. Hadits Abu Hurairah muttafaq alaih, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadat sampai dia berwudu. Naam. Barakallahu fikum. Adapun bersuci dari najis. Nah. Waktu ya. Nah, karena waktu sudah habis, lengkapnya kita akan bahas insyaallah pertemuan berikutnya. Namun ana sudah memberikan kesimpulannya. Kalian sudah dengar kesimpulannya. Ya. Bahwa bersuci dari najis yang meliputi bersuci dari najis yang mengenai tubuh, yang ada pada tubuh, pakaian dan tempat salat, yang rajih hanya wajib tidak sampai pada tingkatan syarat, dalam arti dimaafkan apabila tidak tahu atau dalam keadaan lupa sadarnya setelah sholat. Nah, sadarnya setelah sholat, maka tidak perlu mengulangi sholat. Adapun jika sadar di tengah-tengah pelaksanaan sholat, jika memungkinkan dia ya meniadakan najis itu dari tubuhnya dalam keadaan tetap sholat, dilakukan. Nah, jika memungkinkan dilepas pakaiannya, jika ada pada pakaian dan auratnya tidak terbuka, dilakukan. Nah, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, sandalnya dilepas karena ada najisnya. Baik. Jika tidak memungkinkan, dan itu membutuhkan untuk melakukan itu butuh gerakan yang banyak yang membatalkan sholat, maka berhenti dari sholat, bubarkan sholat, kemudian ya membersihkan najis dan mulai sholat dari awal. Baik. Ini untuk sementara, barakallahu fikum, kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.